السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan kita untuk bisa beramal ibadah di bulan Ramadan ini, walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau Jumat yang lalu kita telah bahas bahwasanya di antara hikmah puasa adalah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu yang merupakan nafsu duniawi, nafsu serakah manusia terhadap dunia. Mereka selalu menginginkan apa yang memuaskan dirinya. Maka dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang halal sekalipun, makan dan minum, hendaklah kita bisa menahannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ikhwan ibn na'azakumullah, sehingga untuk segala macam perkara-perkara dunia, apa yang Allah halalkan kita ambil, dan apa yang Allah haramkan kita tinggalkan, dan kita sudah terbiasa untuk menahan hawa nafsu kita. Jangan seperti mereka-mereka ahlul ahwa, mereka-mereka para pengekor hawa nafsu, atau mereka-mereka yang dijuluki dengan ahlu dunia, atau yang dijuluki dengan lebih jelek lagi, kilabud dunia, anjing-anjing dunia, yang mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Mereka tidak peduli dengan berbagai macam hukum-hukum Allah dan syariat Allah. Yang penting apa yang mereka mau mereka ambil. Yang penting segala cara mereka lalui. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kita kaum muslimin, kaum mukminin, alhamdulillah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukum, dengan syariat, dengan berbagai macam hikmah-hikmah yang Allah berikan, agar kita terbimbing dan mendapatkan kebahagiaan fid dharain, di dunia dan akhirat. Termasuk yang kita harus juga menundukkan adalah hawa nafsu dalam bentuk nafsu ammarah, nafsu emosi kita. Jangan sampai kita rusak puasa kita bukan dengan makan dan dengan minum, bukan pula dengan masalah jima, tetapi karena kita marah dan tidak bisa menahannya. Rasulullah SAW mengajarkan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan rasa hausnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menahan amarahnya. Dan diajarkan kalau kalian sabda ka ahad, dicerca oleh seseorang, atau disakit oleh seseorang, atau diajak untuk bertikai, maka ucapkanlah inni mru'un sa'im, sesungguhnya aku adalah seorang yang berpuasa. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Masalah marah adalah perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jadikan sebagai wasiat khusus pada salah seorang sahabat ketika bertanya kepadanya, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepada dijawab oleh Rasulullah SAW, la taghdab. Faradatu miraran, faradada miraran, beliau mengulang-ulangnya, la taghdab, la taghdab. Tidak ada wasiat lain kecuali satu, jangan marah. Ikhwan fillah na'azukumullah, kenapa demikian? Karena mereka-mereka yang marah biasanya, mereka dikuasai oleh emosinya. Ketika mereka dikuasai oleh emosinya, sungguh mereka dalam keadaan tidak sadar. Ya, ini orang-orang yang tidak memiliki bimbingan, tidak memiliki pikiran yang sehat. Kata orang, gila sesaat. Wallahi gila sesaat. Setelah dia marah, turun marahnya, baru dia berpikir, kenapa kok saya sampai membanting gelas? Kenapa saya harus memecahkan kaca rumah saya sendiri? Kenapa saya kok bodoh? Khonibina azakumullah menunjukkan kalau tadi dia berbuat sama sekali tidak terbimbing oleh akalnya yang sehat. Sama sekali tidak terbimbing oleh pikirannya yang jernih, oleh pikirannya yang sehat. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka hati-hati. Ada orang yang mabuk dengan khamr. Ada orang yang tidak sadar karena narkoba. Dan ada pula orang yang tidak sadar karena dikuasai emosinya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri nafsi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan kejelekan nafsu kita sendiri. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Siapa siapa yang bisa menahan amarahnya, maka merekalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Orang yang bisa melakukan sesuai dengan bimbingan Quran wa sunnah. Apakah ini tepat atau tidak tepat? Apakah ini adalah sesuatu yang halal ataupun yang haram? Apakah ini akan jadi baik atau ini jadi jelek? Akan bisa berpikir jernih ketika dia menahan amarahnya. Wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, kata Allah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ketika dia bisa menahan amarahnya, tahan tangannya, tidak bergerak untuk menyakiti orang lain, tahan lidahnya, tidak mengucapkan sumpah serapah, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, yang buruk, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebesaran hati dan kemuliaan dirinya, sehingga dia bisa melihat kalau saya berbuat demikian, niscaya yang akan terjadi demikian. Kalau saya tidak berbuat demikian, maka niscaya tidak akan terjadi demikian. Ikhwan fillah na'azakumullah, bisa berpikir dengan sehat. Tetapi mereka yang memuaskan hawa nafsunya, nafsu amarahnya, memuaskan emosinya, biasanya dia tidak berpikir sama sekali apa yang akan terjadi nanti akibatnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, padahal orang-orang yang beriman dikatakan oleh Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, perangainya. Wa khayyarukum khiyarukum li ahlih, dan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Khiyarukum khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, paling lembut terhadap istrinya. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya yang namanya marah kadang seseorang pada temannya, kadang seorang suami pada istrinya, kadang seorang tua kepada anaknya, yang kemudian dia menyesal ketika melihat anaknya dalam keadaan patah tulangnya, atau anaknya dalam keadaan terluka, atau anaknya dalam keadaan demikian dan demikian. Dia lupa dirinya, dia sama sekali tidak sadar ketika memuaskan emosinya. Na'udzubillah min syarri nafsi. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dari kejelekan-kejelekan hawa nafsu kita, dan kita berlindung dari kejelekan-kejelekan perbuatan-perbuatan kita. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ruwiya diriwayatkan pula dalam riwayat Abu Daud, inna min ahaddakum, siapa orang yang paling dicintai olehku, yang paling dekat denganku majlisnya yaumul qiyamah, adalah ahasinuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan yang paling dibenci olehku dan yang paling jauh dariku nanti majlisnya yaumul qiyamah, adalah atharsarun al-mutasaddiqun al-mutafayhiqun. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika mereka para sahabat yang mendengarkan kalimat-kalimat ucapan Rasulullah SAW, bahwa ternyata orang yang paling dibenci olehnya dan yang jauh majlisnya yaumul qiyamah dari beliau adalah orang yang tertarun dan dikatakan mutasyaddiqun. Tartharun adalah orang yang kasar, ngawur, berbicara dengan seenaknya. Demikian pula mutasyaddiqun adalah orang yang mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat kesombongan, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Tapi satu yang tidak dipaham oleh para sahabat, yaitu yang ketiga, al-mutafayyihun. Ya Rasulullah, kami tahu apa itu tartharun dan apa itu mutasyaddiqun. Tetapi apa yang dimaksud dengan kalimat mutafayyihun? Qala al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Biasanya yang namanya marah seringkali keluar diiringi dengan rasa sombongnya. Kurang aja. Saya dikatakan begini, saya dikatakan begitu. Atau kalimat yang sejenis itu. Bahwasanya saya ini orang mulia, orang tinggi. Kau dijatuhkan, kau direndahkan. Kau diperlakukan dengan seperti itu, maka dia marah. Tetapi orang yang tawadu', orang yang dalam keadaan memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan menahan amarahnya dan dia menyatakan sungguh memang belum tentu aku adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin memperbaiki diriku. Ikhwani fillah na'azakumullah. Dia tahu bahwa ucapan mereka batil, ucapan mereka busuk, ucapan mereka jelek. Tetapi dia juga merasa bahwa saya bukan orang yang mulia. Saya bukan orang yang sempurna, saya punya kesalahan-kesalahan. Sehingga dia bisa sabar. Sehingga dia bisa menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah apa yang aku memang salah dan maafkanlah dia yang ternyata dia yang salah. Betapa mulianya orang-orang yang memiliki akhlak tawadhu. Dia dalam keadaan merendah, tidak sombong sehingga dia bisa menahan amarahnya. Dan na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong. Yang seringkali sifat sombong adalah membawa orang untuk memuaskan emosinya dan gampang marah. Kami beri nasihat kepada Muslim yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Khudzil 'afwa wa'mur bil'urf wa'mur bil'urf." Maafkanlah mereka dan perintahkanlah dengan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kalau kita lihat orang yang mencaci maki kita ini adalah orang yang berilmu, yang sudah pernah belajar, maka ngapain kita menjawab dengan berbagai macam bantahan-bantahan? Orang itu sudah ngerti kok. Selesai. Kalau sebaliknya dia adalah orang bodoh, maka tidak perlu kita layani. Dia enggak akan paham apa yang kamu katakan. Wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Mereka mengata-ngatai dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas karena kebodohan mereka. Maklumilah mereka keadaan mereka. Maklumilah mereka dalam keadaan mereka tidak paham. Ikhwan fillah na'azakumullah, apalagi yang berkaitan dengan apa-apa yang terjadi di tengah kita sendiri. Sesama kaum muslimin ahli sunnah, selama ikhwanis salafiyin, sesama orang-orang yang kita cintai, yang kita tahu berjalan di jalan sunnah, berjalan di jalan tauhid, maka maklumilah apa yang mereka salah atau mereka keliru. Dan tahanlah emosi kita. Jangan-jangan mereka memiliki sekian macam alasan. Jangan kita berprasangka dengan prasangka buruk. Berprasangkalah dengan 1000 prasangka baik sebelum prasangka buruk. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia dalam keadaan lupa. Atau mungkin begini, mungkin begitu. Tebaklah dengan berbagai macam kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sebelum kamu menebak dengan tebakan yang mengerikan. Jangan-jangan dia sudah menganggap aku begini. Jangan-jangan dia sudah menganggap aku begitu. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan mengucapkan demikian. Itu saudara kamu. Berjalan di jalan kamu. Di jalan tauhid wa sunnah. Itu dalam keadaan duduk bersama kamu. Di majlis kamu. Di majlis para ulama ahlu sunnah. Dia membaca kitab-kitab kalian. Kitab ahlu sunnah. Mereka dalam keadaan memiliki kawan-kawan yang juga kawan kalian. Kawan ahlu sunnah. Ikhwanibidina azakumullah. Pikiran-pikiran syaitan buang jauh-jauh. Jangan-jangan dia sudah begini, sudah begitu. Kalla wallah. Tidak sekali-kali demi Allah. Mereka adalah ikhwanun as-salafiyun ahlu sunnah wal jamaah. Maka tebaklah dengan perkara yang baik. Mungkin dia lupa. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia keliru. Mungkin tergelincir lidahnya. Mungkin dia dalam keadaan begini dan begitu. Prasangka-prasangka yang merupakan husnudwan. Prasangka baik. Dan jangan kita berprasangka dengan prasangka-prasangka yang mengerikan. Kalaupun ternyata terjadi kesalahan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita bisa untuk mendudukannya dengan baik dan kita memaafkannya dan tidak memendam dendam. Tidak memendam dendam karena itu bertentangan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimina al ghayza wal afina 'anil nas, yang menahan amarahnya dan memaklumi manusia. Ikhwan fillah na'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Berarti puasa kita ini pun upayakanlah agar melatih kita untuk sabar. Sabar menghadapi manusia. Sabar menghadapi bentuk-bentuk dan perangai-perangai manusia yang berbeda-beda. Kadang mereka satu kaum berkebiasaan dengan mulut yang kasar. Kadang kaum lain kebiasaannya dengan kebiasaan yang sebaliknya. Maka yang satu menganggap perkara besar ketika kaum yang lain berkata dengan kata yang kasar. Padahal kata yang kasar dalam mulut dia adalah sesuatu yang biasa dia ucapkan sehari-hari. Dan itu dia tidak merasa itu permusuhan. Perkara yang biasa. Qanibirina azakumullah. Atau suaranya. Dari kaum tertentu suaranya keras. Kaum yang lain sebaliknya. Biasa berbicara dengan pelan. Sehingga kalau ada orang yang berkata keras, dikatakan membentak. Adakah apa kamu membentak saya? Qanibirina azakumullah. Kenalilah masing-masing saudaramu. Bahwa dia adalah memang wataknya dalam keadaan seperti itu. Kadang-kadang dia melonjak-lonjak kalimatnya. Kadang-kadang dia keras suaranya. Tetapi dia adalah orang yang mencintai kamu. Dia adalah orang yang sayang kepada ikhwannya salafiyin. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Pandanglah dengan pandangan ilmu. Jangan memandang dengan pandangan emosi. Pandanglah dengan pandangan Quran wa sunnah. Jangan memandang dengan emosional hawa nafsu. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita kaum muslimin as-salabirin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Dan bisa menahan amarahnya. Nasolat taufiqul afiyah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua sahih mereka bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata alayka yawmun kana ashadd min yawmi Uhud? Ya Rasulullah, apakah pernah engkau mengalami satu masa yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Maka Rasulullah sallallahu menjawab, laqad laqitu min qaumik, aku pernah menemui dari kaummu. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah. Dan yang paling dahsyatnya adalah apa yang aku pernah temui di hari Aqabah. Yani di hari Rasulullah SAW menawarkan dakwahnya kepada suku-suku dan kabilah-kabilah yang berkumpul di musim haji di Aqabah. Idza aradtu nafsi ala ibni abdi yalayl. Ketika aku menawarkan kepada salah seorang mereka, pimpinan mereka, Ibnu Abdi Yalay. Dan kemudian dia tidak menjawab aku. Tidak menerima tawaranku. Yani membaliknya dan menjawabnya dengan ucapan yang menyakitkan hati. Fantalaqtu wa ana mahmumun. Maka aku pergi dalam keadaan aku sedih. Aku tundukkan kepalaku dalam keadaan sangat sedihnya. Aku tidak mengangkat kepalaku sampai berjalan-berjalan. Aku sampai di tempat Qarnith Ta'alim. Ketika aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba di atas kepalaku ada sahabah. Ada awan yang menaungi aku. Fa'idha bisahabati. Tiba-tiba di awan tersebut aku melihat. Nazartu fihi Jibril. Aku melihat Jibril ada di sana. Dan kemudian Jibril alaihi salam memanggilku dan mengatakan, innallaha ta'ala qad sami'a qawla qawmika lak. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Ini ucapan yang menyakitkan, ucapan yang menyedihkan, ucapan yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tertunduk sedih. Khanibidina azakumullah, kata Jibril, Allah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Qala wa ma radduka alaik, dan apa jawaban-jawaban mereka terhadapmu? Waqad ba'athakallah, dan Allah sudah mengutus untukmu malakul jibal, seorang malaikat yang penjaga gunung, untuk diperintah olehmu apapun yang kau mau. Fanadani malakul jibal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikatul jibal memanggil aku dan menyapa salam ma'alayya, kemudian memberi salam kepadaku. Dan kemudian berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qawmika lak. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Wa ana malakul jibal. Dan aku adalah malaikat gunung ini. وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ. Dan Allah telah menyuruhku untuk mentaati engkau dengan perintahmu. فَمَا شِئْتَ. Apa yang kau suka? إِنْ شِئْتَ أُطَبِّقْ عَلَيْهِمَ الْأَخْشَبَيْنِ. إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمَ الْأَخْشَبَيْنِ. Kalau engkau mau, aku akan timpakan dua gunung terjal ini atau dua gunung batu ini. Maka Rasulullah SAW menjawab dan menyatakan, بَلْ أَرْجُوا أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ. Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada orang-orang yang menyembah Allah SWT sendirinya. Tiada sekutu baginya. Muttafaqun alaih. Hadis diceritakan oleh Rasulullah sendiri. Dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Qanifidana azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihatlah. Betapa sakitnya Rasulullah SAW dengan berbagai macam cacian-cacian mereka. Dibilang syair, dibilang majnun, dibilang orang yang begini dan begitu. Kalimat-kalimat yang sungguh, kalian belum mendapatkan kalimat sejelek itu atas kalian. Ujian kita tidak seberat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ujian kita terlalu ringan dibandingkan dengan ujian para rasul. Inna asyadal bala' al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Sesungguhnya beban yang paling berat dari bencana atau ujian adalah atas para nabi. Kemudian yang sepertinya, kemudian yang sepertinya. Ikhwan bin na'azakumullah. Maka kalau kalian tidak sabar, sungguh contoh kalian. Rasulullah SAW, beliau sabar dalam ujian yang lebih berat. Dalam kata-kata mereka yang lebih kurang ajar. Dengan cacian mereka yang sungguh lebih menyakitkan. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, jangan. Aku masih berharap dari turunan mereka akan ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya, tiada menyutukannya dengan sesuatu apapun. Ikhwan fillah, na'udzubillahi muslimin yang saya hormati. Kalau kita dengan emosi kita menyatakan na'am, timpakan saja mereka, habiskan mereka, musnahkan mereka, hancurkan mereka, jangan tersisa. Ikhwan fillah, na'udzubillahi, maka tidak ada lagi turunan dari mereka orang-orang Arab yang beribadah kepada Allah sama sekali. Ikhwan fillah, na'udzubillahi, khairun am syarr. Baik atau jelek. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya, Jibril memberitakan dan juga memerintahkan malaikul jibal untuk mempertanyakan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana perangai dan akhlak Rasulullah SAW sehingga mengajarkan kepada para malaikat itu, lihat bagaimana rasul yang Allah pilih. Bagaimana seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih khusus. Khonifina azakumullah, bahwa Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak yang mulia. Maka khonifina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dengan puasa kita, kita berlatih untuk menjaga hawa nafsu kita, menjaga nafsu ammarah, menjaga kita agar jangan sampai terseret dengan berbagai macam pikiran-pikiran emosional yang hanya memuaskan hawa nafsu. Qul inna a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Saya hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasannya berlipat-lipat kali yaumul qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum mukminin shadiqin, menjadikan kita kaum mukminin sabirin, dan menjadikan kita orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Aqimus salat.